Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiy alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'ati dhalala wa kullal dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah, kita melanjutkan ta'lim kita bab membahas tentang tazkiyatun nufus, mensuci jiwa-jiwa kita. Pembahasan yang pertama yang kita akan singgung di sini, qala asy-syekh Ibnu Taimin rahimahullah di Syarhul Mumtik, membahas tentang musibah. Kata beliau, an-nasu iza al-musibati ala darajatin. Manusia di dalam mensikapi musibah, mensikapi apa-apa yang tidak dia sukai dari ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan kepadanya, itu ada beberapa tingkatan. Jadi manusia di dalam mensikapi ini, ya, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan syakir, orang yang bersyukur. Jadi ujian tadi, musibah tadi, itu malah dia bersyukur. Alhamdulillah, Allah telah ngasih ujian, musibah kepada saya. Yang kedua, ar-radhi, orang yang ridho. Orang yang ridho. Ketiga, as-sabir, orang yang sabar. Keempat, al-jazi', orang yang berkeluh kesah. Empat tingkatan. Kira-kira kita yang mana ini? Yang terakhir. Empat, dua, tiga. Nah, yang kedua atau yang satu? Ini empat tingkatan. Kami akan jelaskan persatuannya. Mudah-mudahan berkah untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor empat, faqad fa'ala muharrama. Siapa yang datang ujian kepadanya, musibah kepadanya, dan dia berkeluh kesah, berarti dia jatuh dalam perkara yang haram. Mahfum? Jadi ketika dia seharusnya mendapatkan sekian, bangkrut. Dia punya mobil, terjual, hilang. Maka kalau dia berkeluh kesah atas ujian ini dan musibah ini, berarti dia telah jatuh dalam perkara haram. Nah, sifatnya berkeluh kesah. Dhabit ketentuan orang itu berkeluh kesah. Di saat ujian itu datang kepadanya, yaitu tasakhata min qadai rabbil alamin. Tasakhat, muring-muring, marah-marah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ridha dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bersifatnya orang itu berkeluh kesah. Nah, jelas? Mudah-mudahan kita enggak sampai derajat ini. Berbahaya. Hah? Konsekuensinya banyak. Dan menunjukkan rendahnya tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya dia dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga keputusan Allah yang telah berikan kepadanya, dia marah dan murka dan berkeluh kesah atas apa yang telah menimpa kepadanya. Ini yadullu ala dha'fil iman, menunjukkan lemah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah. Yang kedua, di atasnya as-sabir, orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Bagaimana hukum orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian ini? Faqad qama bil wajib. Maka dia telah melakukan kewajibannya. Artinya kewajiban seorang muslim ketika ujian itu datang kepadanya, dia itu sabar. Kalau dia sudah sabar, berarti dia telah melakukan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya, bersabar atas ujian yang telah menimpa kepadanya. Dhabit, ketentuan orang itu sabar di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi apa yang tidak dia sukai. Apa dhabitnya, apa faedahnya, apa ketentuannya? Dijelaskan oleh beliau, huwallazi yatahammalul musibah ay yara annaha murratun wa syaqatun wa sha'batun wa yakrahu wuqu'aha walakinnaha yatahammal wa yahbis nafsahu 'ala syai'il muharram. Dhabitnya adalah yatahammal musibah. Dia yatahammal, menanggung musibah itu. Yang mana musibah ini murun pahit, wasyaqah berat, dan sokbah susah. Tapi dia yatahammal, terus berupaya untuk menanggung apa yang terjadi. Wa yakrahu quwah, dan dia enggak suka kalau ini terjadi. Dia enggak suka. Musibah ini dia enggak suka. Enggak suka terjadi pada dirinya. Tahu walaupun dia tidak suka, tapi dia tahammal, dia berupaya untuk bersabar dan menahan diri tidak melakukan perkara yang Allah haramkan. Jelas, dan ini wajib bagi seorang muslim ketika datang musibah, sikapnya harus misal ini. Jelas? Mahfum ikhwan? Nah, misal contoh taruh lah ikhwan. Siapa sih yang suka kalau istri itu minta cerai sama kita? Ya tidak, tidak yang suka. Kita ingin bahagia, hidup berdua, terusnya. Siapa yang ingin itu? Rasanya pahit, berat. Kayaknya kita gak mampu berpisah sama istri yang tercinta lagi. Tapi apa boleh buat? Ya tahammal, dia berupa sabar. Dan Dia suruh puasa, Pak. Dan dia menahan dirinya jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, itu yang wajib bagi seorang mukmin ketika menghadapi musibah. Tapi ini berat loh ya. Ngelambi itu gampang ngomong, tapi ngelakonan susah. Dah? Ketiga. Orang yang ridho. Ini tingkatan di atasnya lagi. Sabar wae susah apa maneh? Ridho atas musibah itu. Wa alladzi la yahtammu bihadhihi musibah wa yara annaha min indillah fa yarza li ghamman la yahtammu bihadhihi musibah. Dia enggak perhatian musibah ini. Enggak peduli musibah ini. Enggak peduli. La yahtammu bihadhihi musibah. Eh, ada musibah. Ala janbin. Letakkan di samping aja oleh dia. Wa radan, dia melihat bahwasanya musibah ini min indillah. Eh, kita datang dari Allah, mau apa lagi? Dan dia ridha dengan ridha secara sempurna. Karena ini adalah perbuatan Allah dan itu terbaik untuk dia dan dia ridha atas itu. Jelas ya kan? Kira-kira kalau kita dikasih miskin terus sana biro ini. Musibah apa lagi? Musibah toh? Karena inginnya orang oh suki wai, untung wai. Nah, maka lihat keadaan kita dalam posisi misal ini. Susah sekali. Jangankan ridho, sabar ayo orang. Orang iso, apalagi ridho. Jadi musibah ini ala janbin apa ini wis, apa samping wis. Enggak peduli ini, seakan-akan apa? Enggak terjadi apa-apa pada dirinya. Seakan-akan enggak terjadi apa-apa pada dirinya. Enggak terjadi apa-apa pada dirinya. Lihat kemudian musibah. Dia enggak perhatian terhadap musibah ini. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dia ridho apapun yang telah dilakukan oleh Allah kepadanya, dia ridho. Ini derajat yang nomor tiga. Jadi kita dari bawah, dari yang paling parah, naik. Derajat yang nomor 4 terakhir, bersyukur. Alhamdulillah, Allah kaya ujian ini kita asali oleh duit 1M ke oleh duit. Alhamdulillah, syukur teman. Huwa ayyashkurullah ala hadhil musibah. Dia berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberikan musibah kepadanya. Berterima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tingkatnya nomor 4 paling tertinggi. Ada musibah malah dia bersyukur kepada Allah. Dan ini enggak punya kita, Pak. Ini orang-orang khusus saja itu. Orang-orang imannya khusus saja itu. Cuma beliau yang menyebutkan, kok bisa? Kok bisa? Caranya bagaimana? Ada musibah yang itu rasanya pahit, jiwa itu pasti menolaknya. Ternyata hatinya dia bilang bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Lu kok bisa? Kata beliau ada dua cara katanya. Cara yang pertama adalah satu, ayyan dura ila man usiba bima huwa Allah. Dia melihatnya. Di sana ada orang lain yang diuji oleh Allah lebih berat daripada saya. Gitu. Kalau kita dikasih na'am, dikasih bangkrut 50 juta misal contoh, dia melihat masih di sana ada orang lain. yang diuji oleh Allah lebih daripada itu, maka dia bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ayyalana annahu yaqulu lahu bi hadhihi musibah, dia mengetahui secara yakin bahwa saja ujian ini tidak ada lain kecuali untuk menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajat-derajatnya. Nah, dua cara inilah seseorang itu bisa menggapai tingkatan yang nomor empat, yang terakhir, bersyukur atas ujian yang telah menimpa kepadanya. Jelas ini? Nah, ujian apapun yang terjadi, gak akan lepas dari ini, Pak. Gak akan lepas dari ini. Apakah kita berkeluh kesah, atau kita sabar, atau kita ridho, atau kita bersyukur, gak akan lepas dari empat ini. Tinggal kita berdoa kepada Allah lah, moga-moga kita itu paling enggak lah, sabar lah. Walaupun tingkatannya paling rendah, sabar. Kalau bisa naik, ridho, bisa naik, nah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nah. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, keadaan para ulama salaf di saat mereka luput pada mereka kebaikan, mereka menangis. Faedah yang kedua yang kita akan sebutkan, mudah-mudahan bersuci bagi kita semuanya. Dan berbeda dengan kita, kalau luput sama kita dunia, kita menangis. Tapi kalau luput akhirat kita, kita gak menangis. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu, kalau luput pada mereka kebaikan, mereka menangis. Lihat Syu'bah. Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam. Idza nasiyal haditsa batah. Apabila dia lupa menghafal hadis, dia menangis. Lupa. Kita sudah bisa, Pak, nulis Arab? Belum. Enggak menangis kan? Enggak menangis. Astagfirullah. Pertanyaan kedua, sudahkah kita bisa baca kitab? Belum. Enggak menangis kan? Enggak. Astagfirullah. Bedanya kita dengan dulu. Bedanya dikit. Ya tak? Dikit. Ini kalau sampai itu. Ya. Kalau mereka luput padanya akhirat, dikit-dikit menangis. Kalau kita luput dunia, dikit-dikit menangis. Bedanya kan dikit-dikit. Jelas toh. Lu awak dewek lewat. Berapa banyak ilmu yang belum kita dapat? Enggak ada kita menangis. Bahkan sebagian kita, nanti aja, yang penting kerja lah di kita. Padahal dalam dirinya dia belum punya ilmu agama. Jangankan ilmu agama, nulis Arab enggak bisa, maca Quran belum tepat. Ya, doa-doa salat belum tepat. Tapi belum tepat, tapi no problem. Kayak enggak ada apa-apa. Allahu Akbar. Astagfirullah. Agak-agak istighfar. Kedua. Sa'id bin Abdul Aziz. Ila fatadhul jama'ah. Bagaimana? Apabila luput pada dia, enggak salat jamaah, Pak, nangis. sekali tok luput pada dia, enggak sholat jamaah itu nangis. Sa'id bin Abdul Aziz disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitab siarnya di biografi beliau. Awan dewek berapa kali enggak sholat jamaah, Pak? Nyantai. No problem. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nah, awan dewek enggak ngaji berapa kali no problem. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Itu loh kerasnya di kita. Biar kita ngaca, jawabannya itu adalah tanda kerasnya hati kita, ya ini. Apa kira itu enggak keras hati kita? Ya itu. Karena Abu Hurairah, adalah Abu Hurairah. Bada' fi maradih. Di saat beliau sakit, itu menangis. Di saat beliau sakit itu menangis. Coba kira-kira kenapa menangis? Karena sakitnya? Enggak. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, ma yubkika, apa yang menyebabkan anda itu menangis, wahai Abu Hurairah? Qala ma abki ala dunyakum hadhihi. Aku enggak menangis bukan karena dunia yang ada pada kalian. Aku bukan menangis dikarenakan dunia yang ada pada kalian, bukan. Walakin abki ala bu'di safari wa qillati zati. Tapi saya menangis, masih panjang perjalananku menuju akhirat, sedangkan bekalku sedikit. Itu yang menyedihkan beliau menangis. Kira-kira bekal kita ke akhirat apa coba? Dipikir. Bekal kita akhirat itu apa? Sodako? Berapa duit yang sudah kita keluarkan? Kalkulasi. Ada gak 10 juta? Dari dulu sampai sekarang? Gak ada. 100 ribu aja mendat-mendut. Padahal Allah berikan kelebihan dari hartanya. Baik, terus apa kira-kira? Sholat kita? Jamaah kita? Udah pastikah itu diterima oleh Allah? Sudah pastikan. Terus apa? Abu Hurairah saja yang keadaannya semisal itu beliau menangis dengan mengatakan bahwasanya masih sedikit sekali bekal ku menuju akhirat, sedangkan masih panjang perjalanan. Apalagi diri kita yang jauh dari itu semuanya. Wisto, ngocok awakmu dewi-dewi lah. Harus kita ngaca diri kita. Ya jangan kok ngocok orang lain aja dikocoi. Kalau orang gak pernah ngocok dirinya, itu aku semakin benar dirinya. Kalau dia ngaca dirinya sendiri, insya Allah semakin rendah hati dan semakin bisa memperbaiki dirinya. Nah, karena ahadus salaf, ada seorang dari ulama dahulu, yabki qurba wafatih, beliau itu menangis di akhir ajalnya. Faqila ma yubkik, apa yang menyebabkan anda menangis? Faqal la abki ala firaqid dunya, aku tidak menangis karena aku berpisah dengan dunia. Tidaklah aku menangis karena berpisah dengan dunia, dengan istri dan anak, dengan jabatan dan kedudukan. Bukan itu yang menjadikan aku menangis. Beda dengan kita. Kenapa kamu menangis? Sebentar lagi aku ketemu sama istri, gak ketemu sama anak, gak ketemu sama si A dan si B. Dia menangis bukan karena itu. Walakin abki, akan tetapi aku menangis. An akun qultu qawlan aksibu hayna wa huwa illallahi adib. Aku menangis disebabkan aku menyangka berkata sesuatu yang saya anggap itu ringan, tetapi di sisi Allah itu besar sekali. Hati-hati dengan omongan. Ya kan? Dia anggap omongan itu nyantai. Dia anggap omongannya itu santai. Dia anggap omongannya itu gak ada masalah. Menurut dia tadi. Tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terjadi di keadaan kita. Mudah mengecap saudaranya kan? Tanpa dengan bukti. Tanpa dengan bukti. Hanya sekedar berita, belum tentu kebenarannya, ya kan? Belum tentu kebenarannya, sudah dibikin vonis, sudah dibikin vonis. Banyak contoh lah. Kayak kemarin saya ketawa, salah satu santri ini telepon di pihak sono, Lumajang ke sana, telepon. Oh, pergi aja kamu dari pondoknya Konfuladi. Kenapa? Itu baru bangun. Bangunan itu dari Ihya Uturos. Yayasan Hizbiyah. Saya bilang, saya kenal sama dia aja enggak. Bagaimana mau ngasih? Tak ngasih tahu, ini loh orangnya yang ngasih. Sekali muridnya si santri ini, tak ngasih tahu nih. Kalau kurang percaya, ini orangnya nih. Saksinya ini. Loh, kok gitu Ustaz? Ana itu mau cerita antum lebih daripada ini itu enggak ada faedahnya. Banyak kasus kalau mau saya buka. Ini satu kasus, banyak kasus yang mereka asbun asal bunyi menuduh dan ini dijadikan hukum seseorang di atas bukti yang tidak jelas. Wakeh Ustaz. Ini satu. Lah, kemarin datang orang yang ngasih duit itu ke pondok, ajitain ketawa dia. Ya Allah Ta'ala, kok ono wae satu dua. Kemarin saya datang, nah kembali sama Wandi itu juga. Abang tahu itu? Itu adalah dana yang kita disuruh ke sana, itu dana dari Ihya Uturos. Kita ketawa. Bagaimana dari Ihya Uturos? Ini lu perorangan. Bukti yang kedua banyak yang bilang. Tapi ikhwan itu biarin. Kita gak bahas itu. Yang kita bahas hati-hati dalam berucap. Itu yang antum anggap itu biasa. Tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ini menjadikan itu menangis. Disebabkan jangan sampai gara-gara omongan ini menjadikan dia masuk neraka. Hati-hati. Tidak hanya itu aja antar kita nanti. Saling ngawur tuding menuding. Saling antem-antem. Kita anggap itu biasa. Ya kan? Akan tetapi itu nanti bisa jadi penyebab anda masuk ke dalam neraka. Yang menyebabkan dia itu menangis. Maafum Ikhwan. Nah, kemudian seterusnya, Al Imam An-Nakhai rahimahullah disebutkan oleh Imam Nakhai dalam kitab Siyar di biografi beliau, fi maradhi mautihi, di saat sakit yang ajal itu menjemput dia. Wawaya beki, dia menangis, terus dia menangis. Fakultu, lalu aku pun bertanya kepadanya, mayu beki, apa yang menyebabkan anda itu menangis, wahai imam? Qal, kaifala abki, bagaimana aku tidak menangis? Wanang tadiru malakal maut, sedangkan posisi saya lagi menunggu malaikat maut. Hal basyarani bil jannah aminat, apakah malakul maut memberi kabar kepadaku surga atau neraka? Belum pasti. Bagaimana saya enggak menangis? Saya lagi menunggu kapan datang malaikat maut kepada saya. Dan saya enggak tahu apakah malaikat maut ini ngasih kabar kepadaku, apakah anak ini masuk surga ataukah neraka. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Masya Allah. Kira-kira pernah enggak tersirat di benak kita memikirkan, atau kita setelah selesai kerja kita mikir, besok kapan kerja lagi, besok lagi kapan kita ngumpulkan uang lagi, besok lagi, apa kita senantiasa hanya ini yang kita pikirkan seterusnya, hanya kita pikirkan setiap harinya hanya ini, tanpa memikirkan sebentar lagi juga ajal akan datang kepada kita, sedangkan posisi kita belum tahu apakah kita itu ilal nar au ilal jannah, apakah kita itu ilal nar au ilal jannah. Nah, kita belum tahu. Kita belum tahu. Nah. Kemudian Amir Ibn Qais fi maradi mautihi, di saat sakit menjelang kematiannya, Amil ibnu Qais akhadha yabki, mulailah dia menangis. Faqultu ma yubkika, apa yang menyebabkan anda menangis? Qal ma adki jaza'an minal maut wala harison ala dunia, tidaklah aku menangis karena aku berkeluh kesah atas kematian yang datang kepadaku, dan bukanlah aku menangis disebabkan karena saya rakus dengan dunia, bukan itu. Walakin abki, akan tetapi aku menangis ala mufaraqati siyamin nahar wa qiyamil lail, saya itu menangis saya tidak bisa lagi puasa di siang hari dan tidak bisa lagi sholat malam. Itu yang menyebabkan dia menangis. Kalau sudah mati kan gak bisa sholat lain, gak bisa puasa. Masya Allah. Kemudian seterusnya persis juga yang diceritakan oleh Yazid Ar-Raqashi, di saat beliau ajal mau datang kepadanya, ditanya pula, kata beliau, lingalah tadi, kenapa engkau menangis wahai imam? Qala abki ala ma yafutuni min qiyamil laili wa siyamin nahar. Lihat, saya menangis. Berapa banyak yang luput dari saya? Pahala sholat malam dan pahala puasa siang. Puasa di siang. Saya menangis karena ini. Berapa banyak sholat malam yang sudah kutinggalkan? Berapa banyak puasa sudah yang saya tinggalkan? Setelah saya menangis, man sayusalli ilalaiya, siapa yang menyolatkan saya? Dan siapakah yang mau berpuasa untuk saya? Dan siapakah yang mau bersedekah untuk saya? Siapa? Paham? Maka ikhwanana yang memiliki kelebihan harta, mumpung ajal belum datang, segerakan bersedekah. Segerakan bersedekah. Kalau sudah mati, siapa yang menyedekahi kamu itu siapa? Anak-anakmu belum mesti. Anak-anakmu akan rebutan duit aja. Itu aja. Siapa? yang memiliki kesehatan badan segera puasa. Siapa yang mau memuasai kamu itu siapa? Gak ada lagi, Pak. Jangankan Pak, anak-anak gak ngaji, anak-anak dewek lho Pak ini, untuk orang tua kita lho, kita itu udah sambat. Artinya lu aku dewek lu butuh. Malah bisa saya itu bersedekah untuk orang tua, lu aku lu dewek butuh. Ini pemikiran orang ngaji lho ya. Itu aja memiliki pemikiran yang semisal itu kan. Apalagi anak-anak kita yang tidak ngaji, terus mau apa? Makanya kita barakallahu fikum siang malam kerja untuk anak. Kadang sudah lebih-lebih Pak. Kita itu punya kewajiban untuk anak, hanya ngasih nafkah, makan satu hari sudah cukup, lebihnya untuk kamu. Sudah. Kita enggak usah memikirkan gimana anak saya, gimana nanti rumahnya. Udahlah. Mereka itu sendiri. Yang terpenting adalah Anda punya kewajiban, sudah ada tunaikan kewajiban itu. Urusannya untuk ini urusan anak sendiri, Pak. Jenengan-jenengan itu butuh rezeki. Butuh simpanan. Apalagi kalau anaknya satu. Anaknya dua. Nalapo. Ngumpul duit samono akeh. Kalau meninggal mau digantikan siapa? Rebutan sapa sing rebutan? Keluarga kamu bukan anakmu, pamanmu, ini rumah urusan. Maka yang milikmu adalah ini loh. Kalau sudah mati siapa? Mau yang menyodakai kita lo siapa? Yang mau menginfakkan sebagiannya itu untuk kita itu siapa? Siapa? Nah kalau gak ada sesuatu yang sudah pasti kita itu butuh itu. Sesuatu yang sudah pasti kita itu butuh itu. Nah karena Imam Juwaini walaupun dia pakar ilmu kalam mantek sampai dikeluarkan dari ahlu sunnah, tapi di akhir hayat beliau bertobat dan beliau perhatikan di sini di akhir hayatnya beliau menangis. Fakal zakartu taksili bi'akilah, aku ingat terhadap kekuranganku terhadap hak Allah. Haknya Allah banyak ku abaikan. Haknya Allah banyak ku abaikan. Ini yang menjadikan ku menangis di ini. Masya Allah. Dan masih banyak contoh. Kita enggak nyebutin Pak secara istiqsa, secara menyeluruh. Tapi itu mudah-mudahan untuk ngajak diri kita dan mudah-mudahan untuk pembersih jiwa kita sehingga kehidupan kita itu kehidupan yang baik. Nah, barokah senantiasa mengiringi kita. Kemudian seorang penyair, faedah yang nomor 3 disebutkan di kitab At-Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi 126. Seorang penyair mengatakan Uzkur al-mauta tazidu rohatan wafi zikril mauti taksirul amal. Ingat-ingatlah tentang kematian, tajidu rohatan, kamu akan mendapati ketenangan. Dan di dalam mengingat kematian itu memperpendek angan-angan. Sudahlah, enggak usah terlalu angan-angannya tinggi. ya Allah, pasti kita akan mati. Kalau sudah mati mau apa? Kita enggak usahlah berangan-angan pengin punya mobil 10. Kalau mau mati juga siapa yang pakai mobilmu? Sudahlah, kita enggak usah pengin memiliki rumah yang luar biasa. Ya Allah, kalau mati sapa seneng manggone ku sapa? Maka mengingat mati, kita akan dapat ketenangan. Jadi kalau ada kata kita dapat sehari lah 50.000 saja untuk yang itu satu coba atau tenang lah ya. Aku oleh sedino sukses ketewu nekono 1.000 atau ya foto matinya kalau aku susah. Kecuali kalau yang dapat satu harinya itu satu juta gak mati ngono ya. Gak ada masalah ya, kok mati ini. Yang itu tidurnya pakai AC, yang saya gak pakai AC lah ya, kok mati ini. Kok lapor kok repot. Maksudnya, kalau memang Allah berikan, alhamdulillah kan selesai. Kita gak usah terlalu angan-angan tinggi. Sehingga dengan angan-angan itu syaitan masuk. Karena pintu syaitan itu masuk kepada hamba, di antara pintu-pintunya adalah terlalu tinggi angan-angannya. Ini penyebab. Padahal yo dheweke yo pasti mati. Lah kok tinggi-tinggi angan-angan ini? Kalau angan-angan dalam kebaikan, no problem. Dengan angan-angan itu dianggap mendapatkan pahala. Lu angan-angan ini masalah kok? Lain. Itu maksudnya penyair itu. Kemudian seterusnya. Masya Allah. Diceritakan oleh Yahya ibnu Ma'in. Faedah yang kedua sekarang, yang keempat. Maraitu misla Ahmada sahibillahu khamsina sanatan mamadahara alayna syai'un mimma kana fi minas salati wal khair. Kata yang saya belum main. Tidaklah saya melihat orang semisal Imam Ahmad. Saya menemani dia selama 50 tahun. Imam Ahmad tidak pernah bangga terhadap apa yang dia miliki dari kebaikan dan kesolehan. Tidak pernah bangga. Seakan-akan dia tidak punya apa-apa. Luar biasa. Itu Imam Ahmad. Awan dewe lo, keimpak 1 juta wae wis buah ya kaya apa wae. Ge melakukan puasa itu melete ini pol kaya apa wae. Kabeh kudu dipandang rendah. Ge iso gitu aja kabeh dianggap rendah. Kamu lu wis tolol bodoh wis fakir wis medit wis bengek wis apa wae omong keluar. Padahal begitu wae. Lihat Imam Ahmad. Lihat Imam Ahmad. Ma fi minal khairi was-salah. Apa yang ada pada dirinya berupa kebaikan dan kesolehan. Tidak pernah bangga sedikit pun apa yang dia miliki. Kalian menyaksikannya Imam Ibnu Ma'in bersama sama beliaunya selama 50 tahun lamanya. Awan dia, apa punya apa kita itu? Mbok ngocolah dirimu, ngocolah dirimu. Apa yang perlu kamu banggakan? Apa? Coba apa? Salam sejati. Sejati kan menurut kamu belum sejati yang sebenarnya. udahlah. Kok soda? Ngocok lah, dah. Bro, ya, bro. Ngocok lah, wak, mula, bro. Ingat. Ini kenal bro ini dari orang-orang ini, Pak. Jadi, bro ku juga gak kenal apa arti ini, bro. Ini orang-orang ini bilang-bilang bro jadi melo aku ini. Ya. Sudahlah, no. Kacalah diri kamu. Kacalah, bro. Nah. Kemudian seterusnya. Lihat. Ra'ain Ahmad nazala ila suqi Baghdad. Imam Ahmad turun ke pasar Baghdad. Fasara qasmatan minal hatabi wa ja'alaha ala katfi. Imam Ahmad membeli segenggam batu bawa kayu sapa? Seikat ya, seikat kayu. Kemudian dia pikul. Falamma arafahu nah, maka tatkala manusia mengetahui bahwasanya yang mikul kayu Imam Ahmad, taraka ahlul matajir matajirahu, para pedagang itu podo meninggalkan tempat mereka semuanya. Usaha sedikit dikunci, Pak. Kalau saya dikunci, langsung lari. Ingin ketemu sama Imam Ahmad dan bertemu dengan Imam Ahmad. Karena kesalahannya kebaikan Imam Ahmad. Kesalahannya Imam Ahmad. Ketakwaan Imam Ahmad. Sudah dikenal di kalangan Imam Baghdad, di kalangan kota Baghdad. Tatkala Imam Ahmad keluar beli itu, Pak ya. Semua penduduk pasar itu, Pak, meninggalkan toko-toko mereka. Langsung nyerbu ke Imam Ahmad. Sambil mengatakan, lah milu angka al-hatab. Udahlah Imam, kami ada yang bawa. Kami ada yang bawa. Lihat. Fahazza yadhu wa marra wajhu wa dama'at aina. Ketika orang-orang itu sama bersaliman dengan Imam Ahmad dan mengulurkan tangan-tangan mereka untuk membantu memikul kayu itu, Imam Ahmad langsung gemetar tangannya dan merah wajahnya dan bercucuran air matanya. Kenapa? Fakol nahnu qaumun masakin. Kami ini wong miskin, orang duwe pahala. Laula sabarallah lastawahna. Andai kata Allah enggak menutupi kekuranganku, pasti kami akan apa? Terlihat kejelekanku. Maksudnya Imam Ahmad, aku itu wong suci. Cuma kalian aja enggak tahu tentang kekuranganku. Cuma kalian aja enggak ngerti kekuranganku. Itu semuanya Allah yang menutupi. Coba kalau Allah buka tentang kekuranganku, tentu akan apa? Akan terlihat di mata-mata kamu. Setelah itu kalian enggak akan begini kepada kamu. Masya Allah. Pak, itulah Imam Ahmad, Pak. Itulah Imam Ahmad. Kita coba bangga kok sok bener dewi. Kalau Allah buka isi hati kita, Pak, dibuka isi hati kita, apa enggak? Cengengesan sama dewek, jenger, ternyata keburukan kita itu banyak. Coba Imam Ahmad, kayak gini loh Pak Imam, benar-benar Imam, yang tahu kadar dirinya. Orang melihat kita-kita ini, melihat orang-orang yang berilmu itu koyok-koyokan, wah-wah dan wah, sedangkan mereka sendiri itu merasa apa? Punya banyak kekurangan dan aib. Cuma Allah merahmatinya ditutup aja kekurangannya itu. Kalau Allah buka, kan gak punya apa-apa. Masya Allah, itu lho Pak Imam Ahmad, kayak begitu keadaannya. Ustaz, kita berpikir Pak, kayak gitu Imam Ahmad, terus yang ada ini. Masih banyak lah Pak dosa dan hati ini Pak. Cuma gak kelihatan aja. Kita mungkin pingin sawah, mungkin kita itu pingin tenar, pingin ini, kita sombong, bangga diri, takjub. Kita nggak tahu, Pak. Orang lain nggak tahu. Tapi diri kita yang tahu, kan? Dan Allah tahu. Coba kalau dibuka, Pak. dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang ada pada diri kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita dibuka di layar umum, Pak. Apa enggak malu kita? Malu. Ternyata disangka orang itu baik, ternyata apa? Jahat kayak gitu. Contoh, Pak. Disebutkan oleh Nabi Muhammad kisah dua roti. Ada seseorang, Pak, seorang yang namanya Ahmad ibn Miskin. Sudah dalam posisi enggak punya apa-apa. Ludes, enggak punya apa-apa. Maka dia berkata kepada istrinya, wah istriku, kita akan jual rumah ini, kita akan pindah ke tempat yang lain yang lebih murah rumahnya. Kemudian dia, isi hatinya ini, Pak, diutarakan kepada temannya. Dia bilang kepada temannya, dengan kondisi saya begini, sudah, saya enggak bisa beli rumahmu. Pulanglah dengan dua roti ini. Sedangkan dia, Pak, punya istri satu, punya anak satu. Dikasih dua roti, Pak. Berarti Allah, untuk dia dan untuk anak-anak. Dari perjalanan dia pulang, ketemulah dengan seseorang yang janda dan anak yatim. Meminta makanan itu, Pak, roti itu. Melantar nangis dengan mengatakan, telah beberapa hari saya tidak makan. Coba lihat Ahmad ibn Miskin. Dia tarik ulur. Kalau dikasihkan kepadanya, istri saya dan anak saya juga dalam posisi kelaparan. Dan dia karena Allah Subhanahu wa taala diberikanlah itu kepadanya, Pak. Kita bisa kayak gitu? Masya Allah. Setelah itu, setelah dia dikasihkan roti itu, dia pun nyantai di bawah pohon sambil merenung apa yang saya harus perbuat. Sedangkan posisi istri dan anak saya itu dalam posisi lapar. Tak lama kemudian datanglah orang yang ngasih tadi roti kepada dia. Wahai Ahmad ibn Miskin, kenapa kamu di sini? Itu di rumah kamu itu sudah banyak harta sekarang. Wah, kaget, kok bisa? Maka dia ceritain bahwasanya dulu bapaknya adalah pedagang kaya raya. Dan dia punya join dengan temannya. Dan temannya itu salah dalam menjalankan gak amanah dalam menjalankan bisnis yang ada, sehingga bangkrut. Karena bangkrut, dia pun pergi. Yang menjalankan dari bangkrut pergi. Tapi dia berupaya bagaimana cara mengembalikan uang itu kepada sang pemodal. Dan dia bertobat kepada Allah, ternyata modal itu diberikan kepada ahli warisnya dan meminta penghalalannya. Coba lihat. Setelah itu, maka dia bertekad, harta yang dia miliki itu untuk fisabilillah. Ternyata di suatu malam dia bermimpi. Di mimpi itu dihadapkan timbangan pada hari kiamat. Ternyata pas giliran dia, apa yang dia infakkan di jalan Allah semuanya kosong-kosong. Karena dia berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak, lihat. Setelah itu antara kejelekan dengan kebaikan, Pak, masih beratnya kejelekan, kebaikannya hampir-hampir Ahmad Ibnu Miskin berputus asa. Pasti aku masuk ke neraka, pasti ini. Tinggal Pak kebaikan dia, dua roti itu. Secara akal enggak mungkin. Dua roti ini bisa Pak ngejokan kejelekannya, enggak mungkin. Karena berapa banyak uang yang saya keluarkan, itu saja nol, minus. Ya, nol, enggak ada apa-apanya, apalagi dua roti. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan melihat itu, tapi melihat memang benar orang ini butuh. Dan ternyata diletakkan di situ langsung. Ya, langsung kebaikannya apa? Berat. Masya Allah, dia tertolong dengan sebab dua roti tadi. Maka ikhwanana, mari kita semuanya berlomba-lomba dalam berinfak. Manakah tempat yang bisa kita lalui? Nah, dan benar-benar orang itu membutuhkannya, dan benar-benar bermanfaat untuk akhiratnya, dan benar-benar digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang memberikan manfaat pada diri kita. Coba lihat, yang begitu beratnya banyak-banyak, udah enggak ada apa-apanya dengan kebaikan ini. Makanya kenapa, Pak? Ketika pada perang, pada sholat khusyuk gerhana, kenapa disyariatkan bersedekah? Ya, dan masih banyak ayat disyariatkan bersedekah. Sedekah memiliki nilai penting di dalam menyelamatkan kita dari neraka. Nah, Pak, mudah-mudahanlah masih banyak yang harus kita sampaikan di sini. Tapi apa yang kami sampaikan, walaupun itu sedikitlah, mudah-mudahan bisa memberikan wacana baru dalam diri kita, dan bisa menjadikan ternyata awal-awal dewi kurau apa-apa ini kotor dan banyak dosa, sehingga dengannya akan bisa memperbaiki amalan-amalan dia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.